Surat An-Nur 58. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum salatan marratin min qabli salatil fajri wa hina tad'una tiyadakum minadh dhahirati mimma ba'da salatil isya salatu auratin lakum laisa 'alaikum wala 'alaihim junahun ba'dahunni tawafuna 'alaikum ba'dukum 'ala ba'd kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati wallahu 'alimun hakim. Ayat yang panjang kata Allah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah minta izin kepada kalian, yaitu orang-orang yang mereka itu pertama budak yang kalian miliki, hamba sahaya budak yang kalian miliki. Waladina yablughul huluma minkum, dan yang kedua anak-anak yang belum mencapai balig, yang terakhir anak kalian, salasa marrat, tiga waktu adalah minta izin kalau masuk dalam tiga waktu ini. Yang pertama waktunya adalah min qabli salatil fajri, sebelum salat subuh mau masuk kamar orang tuanya, maka minta izin sebelum salat subuh. Karena itu waktu yang jelas, kadang suami istri masih dalam kondisi yang tidak pantas untuk dilihat oleh anak-anaknya. Wa hina tad'una thiyabakum minadh-dhahirati, dan yang kedua waktunya adalah ketika kalian menanggalkan pakaian kalian di waktu duhur. Ini waktu-waktu setelah zuhur yang biasanya orang itu menanggalkan pakaian. Ya, ini bisa jadi pakaian luar sehingga dia hanya mengenakan pakaian dalam, atau bahkan yang lebih dari itu. Nah, bisa jadi seorang suami istri itu bergaul di waktu siang hari. Yang ketiga wa min ba'di salat isya, dan yang ketiga adalah setelah salat isya. Salat isya waktu yang sudah masuk malam, yang mengisyaratkan bahwa orang kalau sudah masuk waktu isya ini sudah masuk untuk masuk ke tempat masing-masing. Salatu auratin lakum, tiga waktu tersebut merupakan tiga aurat bagi kalian. Aurat yakni sesuatu yang tidak layak untuk dilihat oleh orang lain, yang seharusnya seorang malu harus menutupinya. Laisa 'alaikum wa 'alaihim junahun ba'dahunna, tidak ada dosa atas kalian juga atas mereka selain tiga waktu tersebut. Selain tiga waktu itu tidak mengapa. Kalau seorang pembantu, pembantu sini maksudnya budak, maksudnya adalah budak, kemudian anak-anak yang belum balik masuk tanpa izin, tidak mengapa, tidak ada dosa kalau itu selain waktu tiga tersebut. Ba'dukum tawafuna 'alaikum, untuk masing-masing itu mondar-mandir sekeliling kalian. Ba'dukum 'ala ba'din, sebagian kalian atau sebagian yang lain boleh kesana kemari di selat tersebut saling bertemu. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati, demikian itulah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, ayat-ayat tentang adab yang ada dalam rumah tangga. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Allah maha tahu bahwa adab-adabnya adalah menjaga kebaikan. Adab-adab ini mengantarkan kepada kebaikan, sehingga seorang hamba dalam keluarga mengamalkan adab-adab semacam ini bisa menjadikan sebab terpeliharanya kebaikan dalam rumah tangga. Ini ayat-ayat adab yang Allah ajarkan langsung dari atas langit yang ketujuh. Sementara ini ada sebagian orang menganggap remeh. Menganggap remeh. Sehingga enggak ada istilah izin-izin. Atau enggak diajarkan kepada anak izin-izin masuk dalam kamar. Kurang diperhatikan. Adalah Allah memberikan perhatian besar dalam masalah ini. Ini semuanya bagian pendidikan yang besar bagi anak kita. Jangan sampai anak kita itu menjadi orang yang ada penyimpangan biologis yang sebabnya adalah kurang diterapkannya adab-adab semacam ini dalam rumah tangga. Kenapa? Anak-anak yang belum balik melihat pada orang tuanya hal-hal yang selayaknya tidak dilihat oleh anak-anak, yang itu berpengaruh pada biologis. Sebagaimana Islam menganjurkan agar anak-anak itu kalau umur 10 tahun dipisah tempat tidurnya dalam rangka menjaga dari penyimpangan biologis di antaranya, yang itu merupakan akhlak mulia terpeliharanya. Hal-hal semacam itu merupakan akhlak yang mulia. Maka ini merupakan hal yang penting yang wajib kita perhatikan. Berkata Imam Al-Kasir rahimahullah dalam tafsirnya tentang ayat ini, hadil ayatu istamalat ala istidzaril aqaribi ba'dihim ala ba'din. Ayat-ayat ini mengandung permintaan izin orang-orang dekat kita sebagiannya kepada sebagian yang lain. Orang-orang dekat kita, anak-anak kita, orang dekat kita, orang-orang dalam keluarga kita minta izin mau masuk ke kamar anaknya, walaupun itu anaknya. Dodok, assalamualaikum. Kenapa? Karena bisa jadi anaknya dalam kamarnya itu dalam kondisi yang tidak suka dilihat oleh orang tuanya. Dan orang tua tidak suka melihat anaknya dalam kondisi yang tidak pantas dilihat. Maka walaupun anaknya sendiri, sehingga antara anak dengan orang tua, juga mungkin dengan saudara-saudarinya, maka masuk itu minta izin. Fa amara ta'ala al-mu'minina ayasta'dinahum khadamuhum mimma malakat aymanuhum. Maka Allah Ta'ala perintahkan kepada orang-orang mukmin agar pembantu-pembantu mereka, yaitu budak yang mereka miliki, minta izin kepada mereka kalau mau masuk. Budak itu orang-orang yang dimiliki sebagai seperti harta, bisa dijual. Dan semisalnya orang tidak dibayar kecuali kebutuhan makanannya dipenuhi. Bahkan kalau mereka bekerja keluar, penghasilannya milik tuannya, bukan milik si budak. Ini si budak, sehingga dia itu sebenarnya lebih di bawah daripada pembantu. Kalau pembantu itu orang merdeka. Pembantu orang merdeka, mau kerja dibayar, enggak kerja terserah. Enggak ada hubungan yang mengikat. Tetapi kalau budak ini terikat oleh tuan. Kalau mau masuk ke ruang atau kamar milik tuannya harus minta izin. Wa atfaluhum alladzina lam yablughul khulumah. Dan juga anak-anak kaum mukminin yang mereka belum mencapai usia balig. Belum usia balig. Usia balig ditandai dengan salah satu di antara tiga. Satu, sudah mimpi basah. Kalau sudah mimpi basah maka dia sudah balig. Walaupun usia masih 11, masih kurang dari 11. Atau kalau tidak maka sudah tumbuh bulu kelamin. Belum kelamin, tidak mendang umur. Mungkin umur 12 dia belum mimpi basah, umur 13 belum mimpi basah, tapi sudah tumbuh bulu kelamin, maka sudah menjadi tanda dia balik. Atau kalau tidak dua-duanya, maka dia mencapai usia 15 tahun. Belum mimpi basah, belum tumbuh bulu kelamin, sudah 15 tahun sudah mencapai usia balik. Maka kalau dia anak-anak yang belum mencapai usia balig, dalam minta izin juga dalam tiga waktu. Yang pertama min qabli salatul ghadati al fajri. Ya anan nasa idza dzaka idza dzaka yakununa niyaman fi firasyihim. Yang pertama sebelum salat subuh. Karena orang di waktu tersebut kondisinya masih tidur di atas ranjangnya. Kalau sebelum salat subuh itu rata-rata orang masih tidur di atas ranjangnya. Dan namanya orang tidur malam, sebagaimana kebiasaan orang itu punya pakaian tidur. Yang pakaian tidur suami istri itu tidak seperti yang dipakai ketika dia keluar kamar. Maka dalam kondisi itu jangan sampai anak-anak yang belum balik masuk ke kamar orang tuanya dalam kondisi orang tua masih istri. Maka kamar harus dikunci. Kamar itu ada kuncinya, kamar orang tua, supaya tidak bebas anak untuk membuka pintu untuk masuk, dikunci. Yang kedua, waktu qailulah, waktu qailulah ini tidur siang. Nadhirah biasanya di waktu-waktu zuhur, setelah zuhur atau sebelum zuhur. Qailulah ini seingat saya waktu sebentar sebelum zuhur. Sebentar sebelum zuhur. Ini biasanya ada waktu tidur. Maka hasil kebiasaan yang ada ini yang menjadi tatokan. Kebiasaannya orang kita Indonesia mungkin tidurnya adalah pada zuhur. Sebelum zuhur ini biasanya tidak tidur. Biasanya lebih dari jam 1 ke atas lah. Atau istirahat antara setengah 1 sampai jam 1 dan semisalnya. Itu kebiasaan. Maka kondisi istirahat siang ataupun tidur siang ini juga kadang mengenakan pakaian-pakaian yang hanya dipakai dalam kamar, yang tidak bisa untuk keluar. Ini juga hendaknya seorang atau orang tua mengajari anak untuk masuk di waktu minta izin. Jadi anal insana qad yadu syabahu ma'ahli fi dzalikal hal. Karena seseorang kadang menanggalkan pakaiannya bersama istrinya di waktu tersebut, kondisi siang itu. Yani hal yang Allah Maha mengetahui. Ada di antara hamba-hambanya yang dia bersama dia di siang hari, yang biasa dia kerjakan di malam hari bersama istrinya, kadang juga siang hari. Allah Maha tahu. Maka di akhir ayat mengatakan wallahu alimun hakim, Allah Maha tahu dan Maha bijaksana. Dalam menetapkan hukum, dalam mengajari adab-adab, Allah Maha bijaksana. Yang ketiga, wa min ba'di salatil isya, waktu ketiga adalah setelah salat isya. Li'annahu waktu naum, karena itu adalah waktu tidur. Wa yu'marul khadamu as-sigaru wal atfalu ala yahjamu ala ahlil bait fi hadhihi ahwal. Maka pembantu-pembantu dan anak-anak kecil yang belum balik itu diperintah agar jangan langsung masuk kepada tuan rumah dalam keadaan atau dalam waktu-waktu tersebut, waktu setelah salat isya. Maka ini juga tuntunan Allah bahwa setelah salat isya itu waktu kita yang terbaik adalah segera menutup pintu. Terbaik. Tidak biasakan untuk salat isya itu begadang dan sebagainya yang tiada gunanya. Lebih utama salat isya itu untuk menutup pintu urusan dalam rumah tangga. Lima yusha ayakuna rajulu ma'alihi au nahwi dzalika min ahwal. Karena dikhawatirkan seorang itu dalam atau di waktu salat isya itu dalam kondisi bersama istrinya atau keadaan semisal itu. Bersama istrinya berdua yang tentunya kebiasaannya seringnya itu dalam kondisi yang tidak sepi kalau dia di luar kamar. Wa idza daqulu fi ghairi hadhihi al-ahwal fala junaha alaikum fi tamkinikum iyyahum. Adapun jika mereka masuk ke dalam kamar seorang bapak, seorang ibu di selain waktu tersebut, maka tidak ada dosa atas kalian jika memberikan izin kepada mereka untuk masuk atau memberi kelonggaran bagi mereka untuk masuk, dibebaskan masuk di selain waktu tersebut. Wala alaihim, juga tidak dosa atas mereka untuk masuk. In ra'au syai'an fi ghairi tilka ahwal, jika melihat sesuatu di selain waktu-waktu yang tadi. Kondisi tuan rumah atau orang tua selain kondisi yang tiga tadi. Karena biasanya selain kondisi yang tiga tadi, orang mengenakan bagian-bagian yang memang wajar untuk keluar kamar, keluar rumah wajar. Sehingga tidak mengapa masuk dalam kondisi macam itu. Yang keempat, kata Imam Bukhari dalam kelanjutan keterangannya, idza balagal atfalul khuluma ay al-buluq wajaba alaihim ay yastajinu ala kulli hal. Maka berarti apabila seorang anak sudah mencapai balig, wajib atas mereka untuk minta izin dalam semua keadaan. Kalau dia sudah mencapai balig, kalau tadi yang dibicarakan anak yang belum balik harus minta izin dalam tiga waktu tadi. Kalau dia anak yang sudah balik, maka minta izin dalam semua keadaan. Sehingga ini kembali kepada perintah minta izin yang umum yang Allah perintahkan dalam ayat sebelumnya yang sudah kita lewati. Liyasta'dinkumul ladzina malakat, ayat yang sebelumnya, hatta tasta'nisu ila ahliya, sampai kalian minta izin kepada penghuninya. Minta izin kepada penghuninya. Ini berlaku umum untuk masuk. Aku ulu, saya katakan, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainul rahimahullah, alal murabbi wal murabbiyah ayu alimul atfala wal baligina wal khadamah hadil adab al istimaiyah. Hendaknya para pengajar, mudaris atau mudarisat, putra atau putri, mengajari anak-anak mereka yang belum balik maupun yang belum balik. Demikian pula mengajari para pembantu atau budak adab-adab dalam bersosial semacam ini. Adab-adab interaksi walaupun itu dalam rumah. Bahkan memang adab yang demikian yang terpenting dibutuhkan justru dalam rumah. Karena ini dalam kondisi yang tertutup. Kalau di rumah, di luar rumah lebih terbuka, sehingga adab yang demikian kebutuhannya tidak seperti yang dalam rumah. Alati ja'abi al-Islam inda dukulihim li buyuti abaihim, yaitu adab berinteraksi, adab bersosial yang diajarkan Islam ketika mereka masuk ke dalam rumah-rumah bapak mereka. Anak-anak diajari adab ketika mau masuk rumah bapak mereka. Wa dzalika khifazan ala akhlaqihim. Hal itu dalam rangka untuk menjaga akhlak mereka. Penjagaan akhlak. Yang kalau ini diabaikan, maka akan timbul penyakit-penyakit sosial yang berupa penyimpangan biologis. Ini berat urusannya. Urusannya berat. Karena itulah penyimpangan biologis kalau berujung pada dosa yang besar, hukumnya, hukum hadnya paling berat juga. Hukum had di dunia yang merupakan efek dari penyimpangan biologis paling berat. Kemerajan paling berat. Kemudian ada yang disebutkan dari tempat yang tinggi, bukit yang tinggi, dan semisalnya dilempari batu. Hukum-hukum yang berat kalau sampai berefek sampai pada perbuatan fahisyah. Ya, ada lainnya adalah karena efek dari penyimpangan biologis yang wajib diwaspadai. Hatta la yaro min alihim ma la yajuzul lahum ru'yatuhu, agar mereka tidak melihat dari keluarganya apa yang tidak boleh untuk dilihat. Tidak layak dilihat oleh anak-anak. Wa habada law qamal mas'uluna fil i'lami fil biladil islamiyah bi ta'limil aulad hadil adab fil qiras wal majallat. Alangkah baiknya kalau saja para penanggung jawab di negara Islam atau penanggung jawab pengurus dalam hal informasi penerangan negara Islam, agar mereka mengajarkan kepada anak-anak adab yang semacam ini dalam televisi misalnya. Misalnya televisi yang tidak menampilkan gambar-gambar yang haram, cukup dengan tulisan-tulisan gambar-gambar yang bisa dijadikan sarana pelajaran kalau itu bisa terwujud, atau majalah-majalah. Nah, ini diharapkan bisa diajarkan kepada anak-anak melalui media-media semacam itu. Fayahfadhu alaihim akhlaqhum, sehingga bisa menjaga anak-anak, akhlak-akhlak adab mereka terjaga. Wa minal mu'sif an najidal walida walada yara fil qilfas hadhil maghriyat wal ikhtilat warraqsa wal hina. Tapi disayangkan sekali, justru kita dapat di anak-anak itu melihat di televisi justru penampilan-penampilan yang menggoda, yang menarik syahwat, membangkitkan syahwat, ikhtilat, campur baur, kemudian dansa, disco-disco dan semisalnya, wal ghina dan nyanyian, musik nyanyian. Ini yang ditampilkan di televisi-televisi. Sehingga wajar kalau ada ulama atau bahkan hampir semua ulama berfatwa kalau televisi itu haram sekarang ini. Bukan karena zatnya yang haram, tetapi aslinya adalah yang haram adalah apa yang ditayangkan. Yang hampir 80% sampai 90% semuanya yang haram. Ada manfaatnya, ada kebaikannya, tapi prosesnya terlalu jauh daripada mudaratnya. Maka kaidah syariat disebutkan darul mafasid muqaddamala jalbil mashalih. Menghindari kerusakan lebih dikedepankan daripada mengambil kemaslahatan, mengambil manfaat. Ada manfaatnya mungkin dari televisi, ada juga kan bisa untuk siaran-siaran pengajian, pengajaran agama, bisa. Tetapi karena di masa ini itu tidak terwujud, untuk siaran agama saja tidak terwujud, mesti ada hal-hal dan bahkan lebih banyak yang mungkar, sehingga kembali kepada kaidah asal, tinggalkan televisi. Wa ghairu dhalika minal musalsalat al-jinsiyah allati tufsidu akhlaq. Demikian pula berbagai serangkaian perkara yang bisa merusak akhlak muncul atau dilihat oleh anak-anak di televisi. Banyak sekali. Yang lebih besar lagi adalah adanya film-film sihir. Kadang hanya kartun, tapi kartunnya cerita sihir. Tokoh-tokoh ahli sihir. Yang kemudian disenangi anak-anak, kemudian berpengaruh dalam akidah mereka. Minimalnya mereka kalau suka nonton film sihir, maka ketika bermain memperhatikan dan sebagainya. Ini adalah pengaruh dari nonton film sihir. Dan Kita ketahui sihir adalah syirik. Sihir adalah kekufuran. Lebih besar lagi yang semacam ini. Termasuk sihir, tayangan sulap, sulap, akrobat dan sebagainya, yang juga bukan hal yang aneh dalam tayangan televisi, itu bukan perkara yang jarang terjadi. Maka kalau yang demikian berupa pemandangan yang tidak pantas dilihat oleh anak dalam televisi, disco, dansa, campur baur, pakaian yang tidak pakai hijab, ini sudah dipandang bahaya. Lalu bagaimana dengan sihir? Bagaimana dengan sulap? Dan berbagai kemungkaran yang lebih besar berupa kesyirikan, kekufuran dan sebagainya. Yang bahkan alhamdulillah sekarang sudah tidak terlalu atau mungkin tidak ada. Di waktu yang lalu promosi-promosi perdukunan tayang di televisi. Iklan-iklan untuk perdukunan, ketikrek dan sebagainya. Begitu marak di televisi. Ini sungguh jauh lebih berbahaya daripada yang ini tadi. Nah, ini aja sudah di sebutkan bahaya yang sangat besar, merusak akhlak. Maka alhamdulillah telah banyak kesadaran dari masyarakat tentang kerusakan akhlak, moral dan sebagainya, sehingga banyak di antara mereka mencari solusi untuk menyekolahkan ke tempat-tempat yang mengajarkan pendidikan agama. Walaupun kadang juga masih meleset, ya, meleset ke arah pendidikan agama yang tidak tepat. Tapi minimal ada kesadaran itu suatu bahaya yang bisa merusak moral dan akhlak dan relasi muda. Wa tazidu fil inqirab, dan apa yang di dalam televisi itu bisa menambah penyimpangan. Wal aba wal ummahat ayyusajiul ban wal banat ala jiwat. Hendaknya para orang tua, ayah dan ibu itu memotivasi anak laki-laki atau anak perempuan untuk segera menikah. Ketika sudah siap, sudah layak menikah, maka orang tua itu memotivasi agar anak-anak itu menikah. Fala yughlu bil muhuri wat takalif wal hafalat wad dabaih. Maka adalah jangan berlebihan dalam hal mahar. Dalam menetapkan mahar jangan mahal-mahalan. Mahar yang mudah yang menjadikan seseorang itu, ya ini seorang lelaki, pria itu mudah untuk menikah. Karena terkadang di sebagian tempat itu mahar itu amat sangat berat. Sangat berat. Alhamdulillah kalau di Jawa itu wanita Jawa tidak terbiasa pasang tarif mahar. Tapi di luar Jawa kadang mahar itu harus dengan perkakas demikian-demikian dan sebagainya yang nilainya lebih dari puluhan juta. Yang itu mungkin bagi remaja-remaja atau anak-anak muda kita di Jawa terlalu jauh terjangkau, sangat sulit terjangkau. Alhamdulillah di Jawa ini termasuk di antara yang mudah. Hendaklah diajarkan bahwa mahar itu tidaklah harus berlebihan, yang sederhana saja. Wat takalif, dan tidak usah memberat-berati diri dalam hal mahar. Wal khafalat, tidak usah berlebihan dalam hal acara resepsi pernikahan. Tidak usah berlebihan. Ya, ini yang sederhana, apa adanya yang terjangkau saja sehingga mudah. Wat dabaih, demikian pula sembelian-sembelian untuk resepsi. Walimah, tidak harus sembelian yang berlebihan. Alhamdulillah hal yang demikian masih bisa terjangkau dengan masak sendiri ataukah dengan catering. Yang penting jangan berlebihan. Sebagian tempat berlebihan, sehingga dalam promosi-promosi catering itu ada yang ketika ada walimah di meja-meja tamu diberi apa itu promosi dengan tulisan bahwa satu porsi 25.000 dengan nasi. Lauk ini, lauk ini, lauk ini. Ini lauknya lebih dari 45. Tambah sayur ini, tambah es dan sebagainya. Dengan harga yang tinggi. Itu semua diantara bentuk kelebihan. Dan bahkan di sebagian tempat, sehingga karena kelebihan makanan yang disediakan itu menyisakan makanan yang banyak yang kemudian tidak termakan. Kemudian hanya sekedar untuk dibuang. Ini termasuk hal yang mubazir. Wagiriha minal masarif alati tuskilu atiki syadab fayuradhibuna anizziwati syar'i yaradhibuna anizziwati syar'i. Ataupun yang lain yang merupakan hal-hal yang bisa memberatkan pundak para pemuda sehingga mereka menjauh dari pernikahan yang syar'i. Kenapa? Bebannya berat, maharnya mahal, biaya resepsinya terlalu berat dan semisalnya. Nah, orang mau maju, hobi dulu, mau jauh nikah. Sebenarnya sudah punya keinginan, siap, tapi melihat hal semacam itu membuat dia mundur. Orobama tolabul bagok asariyah. Acap kali orang-orang yang pikirnya cupet itu udah nggak usah nikah, cari aja di jalan-jalan semacam itu. Yang penting terpenuhi kebutuhannya. Karena dengan cari orang-orang nakal, biaya nggak sebesar itu bisa terpenuhi apa yang dia maukan. Maka orang yang menyimpang pemikirannya dia seperti itu. Maka ini jadi kewajiban orang tua untuk menasihatkan anak-anaknya agar jangan terlalu mahal dalam hal mahar. Tetapi acap kali malah justru orang tua yang memperbuat mahal, mahar. Maharnya kadang yang menentukan orang tua padahal anaknya itu sudah terserah mau beri mahar apa saja. Tapi ada orang tuanya yang menjalankan harus ini dan ini dan sebagainya. Ini yang berberat. Walala bana min ban wa banat ayu talibul aba fi ziwat. Dan hendaknya anak-anak laki-laki atau perempuan itu meminta kepada bapaknya untuk dinikahkan. Kalau sudah siap, minta dinikahkan. Wa tasirul atau yasirul muhuro tasji'an lil ziwat. Dan meringankan maharnya dalam rangka untuk memotivasi agar mudah terlaksana pernikahan. Agar mudah. Nah, ini anak-anak mengatakan orang tuanya, ketika orang tuanya itu mungkin kalau menikahkan harus menentukan mahar demikian, maka sangat si anak agar mahar tidak usah semacam itu, yang mudah saja. Supaya tidak berarti si pria untuk mudah menikah. Yang syar'i, aladin yasrifuhum yusrifuhum yusrifuhum ilmafasid wal makriyat wa yahfadulahum sihatahum wa dinahum wa syarafahum. Yang dengan pernikahan yang syar'i itu akan menjauhkan atau menyelamatkan dia dari kerusakan, dari makriyat, dari tipuan-tipuan syaitan, menjaga mereka tetap sehat, menjaga agama, menjaga kemuliaannya, menjaga kehormatannya dengan nikah yang syar'i. Maka semua pihak itu punya peran untuk terlaksana nikah yang syar'i, sehingga para pemuda, para pemudi itu bisa mendapatkan kebutuhannya dengan mudah, terpelihara. Kemudian terkait dengan izin masuk juga, di sini terkait dengan pendidikan di ma'had atau madrasah. Dalam hal izin masuk, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, min adabil mu'allim wal mu'allimah yuhsinu bil mu'allim wal mu'allimah ayyura'u fit tarsima yali. Termasuk ada para pengajar, baik laki-laki atau perempuan, maka dipandang baik seorang mu'allim atau mu'allimah untuk memperhatikan dalam pelajarannya hal-hal berikut. Dalam praktek belajar mengajar, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, ilqa'us salam ala thullabi hina dukhulihi bilafdin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu menyampaikan salam kepada para murid ketika masuk. Kata masuk dengan lafaz yang ma'ruf dalam saat kita assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaya juzu ghairuha mislula misluka sobahul khair. Tidak boleh dengan lafaz yang lain seperti kalimat sobahul khair, pagi yang baik, selamat pagi dan semisalnya. Ini tidak boleh. Kenapa? Li adami wurudihi fi syar'i, karena tidak terdapat dalam syariat lafaz semacam itu, sobahul khair dalam bahasa Arabnya. Masaul khair, selamat sore dan sebagainya. Sekarang orang mengganti dengan salam sejahtera. Bila alam apa maksudnya salam sejahtera itu hanya sekedar diindonesiakan saja, ataukah pernah diumumkan berlaku untuk semua umat? Nah, ini muslim maupun non muslim berlaku. Kita belum tahu asal usulnya kenapa digunakan salam sejahtera. Maka di sini hanya mengucapkan selamat pagi saja, selamat sore saja, atau masaul khair, ini tidak boleh. Wa ba'da tahiyatil Islam yajuzu ayyuqla hadi hada wa ghairuhu. Tapi kalau sudah ada dimulai dengan penghormatan Islam, yaitu assalamualaikum lebih dahulu, maka boleh ditambahkan assalamualaikum, semoga pagi yang baik buat kalian. Ini selamat pagi. Selamat sore setelah assalamualaikum. Karena assalamualaikum itu yang pokok. Maka hendaknya ini dibiasakan. Walal mu'alimi ayu wajiha nadzaratullabi ila raddi salam bilafdin wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hendaknya mu'alim, pengajar, guru mengarahkan pandangan para murid untuk membalas salam dengan kalimat wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kaitannya dengan masuk tadi. Baru masuk ruangan, gurunya salam. Wa alla yasmaha lil muallimi wal muallimah fi qiyamit thulab wa talibat inda dukhul tersi. Dan jangan guru laki-laki atau perempuan itu memperbolehkan murid-muridnya untuk berdiri ketika gurunya masuk. Ini yang diajarkan kepada sebagian sekolah. Mungkin dulu waktu kita sekolah juga pernah mendapat pelajaran semacam itu, kalau gurunya masuk berdiri. Ini lin nahyi al-mutaqaddam fi risalatil mu'allim wa wajibihi. Karena adanya larangan yang sudah kita lewati hadisnya. Nah, Nabi melarang penghormatan dengan cara berdiri. Kecuali kalau berdiri dalam rangka untuk menyongsong, bukan dalam rangka penghormatan. Menyongsong untuk dibawakan tasnya atau dan sebagainya, yakni menyongsong, bukan berdiri berdiam karena kehadiran seseorang, ini yang dilarang. Maka dibedakan antara seorang yang menyongsong kedatangan seorang dengan menyambut dengan penghormatan. Yang kedua, iqbalul mu'alim wal mu'alimah ala talabah bi wajhin mutabassim. Guru laki-laki atau perempuan itu menghadap kepada muridnya dengan wajah yang tersenyum. Wajah yang senyum, yakni bermanis muka. Tidak menampakkan wajah yang cemberut atau marah terus misalnya. Jadi menunjukkan sikap atau wajah ramah dulu, wajah senang dulu kepada murid-muridnya. Li qali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhika shadaqah. Senyummu di wajah saudaramu merupakan sedekah. Ketemu senyum sudah merupakan sedekah. Sudah ketemu senyum, salam, jabat tangan, kadang berpelukan. Ini menandakan bahwa dalam hati enggak ada perasaan yang tidak baik kepada saudaranya. Lain ketika dalam hati itu ada rasa yang tidak baik, kadang mau ketemu aja dan menghindar. Atau kalau terpaksa tidak bisa menghindar, jabat tangan ya sudah. Kemudian setelah itu diam-diaman, enggak ada senyum, pertanda ada sesuatu dalam hatinya. Maka senyum itu sudah menjadi tanda dalam hatinya enggak ada apa-apa. Baru senyum saja, apalagi tambah salah, jabat tangan, berpelukan dan sebagainya. Ini merupakan tanda bahwa hatinya kepada sekalian itu baik. Dan itu merupakan suatu kelebihan yang luar biasa. Rasulullah mengisahkan, Rasulullah menceritakan ada seseorang yang bakal masuk surga, bakal datang. Nah ini kalian akan melihat seorang yang calon penghuni surga. Jika sama Rasulullah, maka datang seorang. Nah, sholat, kemudian setelah itu salam pergi. Terus besok lagi Rasulullah kumpulkan sama kamu lagi. Kalian akan melihat seorang calon penghuni surga. Datang lagi orang tadi, orang yang kemarin datang. Sholat kemudian pergi. Rasulullah hari ketiga ngomong lagi. Takal kalian melihat seorang calon penghuni surga. Orang itu tadi datang lagi. Nah kan salah seorang sahabat itu penasaran. Aku akan melihat seperti apa sih amalnya. Kok Rasul mengatakan dia itu calon penghuni surga. Penasaran sekali. Sedangkan beliau, kalau tidak salah, Abdullah bin Amr bin As, yang kalau baca Quran bisa khatam sehari, kemudian kalau puasa bisa tiap hari puasa kuat. Ya ini ibadah dia orang yang ma'ruf, sangat kuat ibadahnya. Tapi enggak pernah dikatakan ini calon penghuni surga. Untuk dia enggak pernah dikatakan sebagai untuk dia. Tapi kok orang tadi tiga hari berturut-turut dikatakan demikian, maka sungguh penasaran. Seperti apa ibadahnya di rumah? Akhirnya dia mendatangi orang tersebut, mengikuti sampai ke rumahnya dan minta izin untuk boleh nginap di rumahnya. Hanya diizinkan. Hari pertama dia dapati malamnya tidak sholat malam, siangnya tidak puasa. Awalnya biasa saja, nggak ada sholat malam, nggak ada puasa siang. Kata Abdullah, mungkin besok, mungkin ini lagi tidak puasa atau dia lagi capek sholat malamnya. Hari kedua dia nginap di situ, malamnya nggak sholat, siangnya nggak puasa lagi. Mungkin masih besok. Hari ketiga demikian. Akhirnya Abdullah, kayaknya kok amalnya kok kecil ini kayaknya. Artinya kalau dia malamnya baca Qur'annya, puasanya masya Allah diakui. Maka dia tanya, wahai Abdullah, apa sungguhnya amalmu yang luar biasa, yang istimewa sehingga kamu dibuka oleh Rasulullah demikian-demikian calon penghuni surga? Kata sahabat tersebut, tidak ada lain kecuali yang kamu lihat itu saja, tidak ada yang lain. Maka Abdullah semakin mengaku kecil sekali amalannya, kok kecil. Akhirnya ia pulang minta izin dengan kesimpulan, kok seperti itu, cuma segitu maksudnya. Akhirnya melangkah beberapa langkah dia pulang dipanggil. Tidak ada lain seperti yang kamu lihat saja. Hanya saja hatiku tidak punya rasa apa-apa kepada sesama mukmin. Hatiku tidak punya rasa apa-apa terhadap orang-orang mukmin. Kata hamba tersebut. Maka Abdullah, wadzaka la atati, itu yang aku tidak mampu. Itu yang aku tidak mampu. Ini bersih hatinya kepada sama mukmin. Sehingga ini tadi kayaknya dengan senyum kalau ketemu dan sebagainya, ini pertanda dalam hati itu enggak ada sesuatu rasa kepada saudaranya yang tidak mengenakan. Ketemu biasa. Walaupun mungkin punya bukan hutang piutang, tapi tidak membuat bertemunya itu terhalang oleh hutang. Kadang orang ketika hutang itu udah lama enggak janji mau nyaur kok gak bisa-bisa. Akhirnya malu ketemu. Padahal si yang mengutangi pun tidak menuntut-nuntut, tidak nagih-nagih. Tapi perasaan sendiri, wah gak enak ketemu orang itu. Kalau duduk, pilih tempat yang agak menjauh dan sebagainya. Ini ada rasa sesuatu, walaupun sebenarnya itu bukan sesuatu yang rasa jelek, tetapi rasa tidak enak, rasa malu gara-gara punya utang. Kadang-kadang ketemu menjadi menghindar. Maka rasa-rasa yang ada dalam hati seorang muslim kepada saudaranya itu ketika dia itu bersih dari hal-hal yang tidak mengenakkan, apalagi yang berupa kebencian, hasad, dengki, dendam, itu yang bisa merusak hati, merusak persaudaraan. Maka bersih dari semua itu sudah cukup mendapat kemuliaan besar. Karena apa? Karena seorang sahabat, ini dari hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, seorang sahabat yang hatinya bersih semacam itu dalam hubungannya dengan saudaranya, diberi Rasulullah, ini calon penghuni surga. Sampai 3 hari berturut-turut semacam itu, menunjukkan betapa tingginya fadilah orang yang memiliki hati yang bersih kepada saudaranya. Maka di sini kata Rasulullah, kaitannya tabassumu kafi wa jahika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu shadaqah. Senyum ketemu senyum itu sudah merupakan shadaqah. Yakni pertanda hati yang bersih kepada saudaranya. Maka ini bagi para pengajar untuk memulai dengan senyum dan semisalnya. Yang ketiga, pada utarsi fi khutbatil hajah, fi khutbatil hajah. Alati kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqtu hubia kalamahu wa nasuhu innal hamdalah nahmaduhu. Memulai pelajaran dengan membuka dengan khutbatul hajah yang Rasulullah biasa membuka perkataannya dengan kalimat tersebut. Nasnya innal hamdalah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du ila akhir khutbah, sampai akhir khutbah. Khutbah pembuka yang itu merupakan khutbah yang sudah ma'ruf bagi ahli sunnah, sering majelis-majelis dibuka dengan khutbah tersebut. Dan ada seorang ulama yang mensyarah khutbah ini dengan syarah yang luar biasa. Seingat saya adalah Syekh Muhammad Nasir Al-Albani mensyarah tentang khutbatul hajah ini, disyarah apa penjelasan atau kandungan yang terdapat dalam khutbah ini. Khutbah pembuka ini yang luar biasa, yang kita butuh untuk belajar ini. Saya juga belum sempat baca, belum mendapatkan kitabnya. Tapi ada syarah khusus tentang khutbah hajah ini. Yang keempat, isti'malu kalimat thayyib ma'atulat. Mempergunakan kalimat-kalimat yang baik ketika berbicara dengan murid. Fayaqulu litalib al-muhsin ahsanta. Maka mengatakan kepada seorang murid yang telah berlaku baik dalam membaca, dalam menjawab pertanyaan dan sebagainya, dikatakan ahsanta. Bagus. Dalam bahasa itu. Baik kamu. Baraklawfik. Atau baraklawfik. Atau disambung ahsanta baraklawfik. Semoga Allah memberkati. Wayaquli talib al-muhti aslahkallahu wa hadaka. Sementara mengatakan kepada murid yang keliru, salah, mungkin salah karena dalam membacanya atau salah menjawab pertanyaan, dia mengatakan aslahkallahu wa hadaka. Semoga Allah memperbaikimu dan menunjuk kamu. Dan semisalnya, kalimat-kalimat yang baik. Doa-doa yang semuanya menguntungkan. Bagi murid yang mungkin tidak pintar, doanya ini cocok. Ada murid-murid yang mungkin kemampuannya lemah. Doa ini akan perbaikinya. Fa Rasulullah yaqulu al-kalimah thayyibah shadaqah. Kata Rasulullah, kalimat thayyibah, perkataan yang baik, kalimat yang baik merupakan shadaqah. Baru perkataan yang baik sudah merupakan shadaqah. Maka seorang guru itu adalah memperhatikan kalimat-kalimat yang disampaikan kepada murid-muridnya. Kalimat-kalimat doa, barakallahu fiik, dan semisalnya mungkin dengan ucapan langsung atau dengan tulisan ketika mengerjakan PR dan dinilai, atau ulangan dinilai. Yang mungkin nilainya jelek dikasih doa aslahkallahu wa hadar dan semisalnya. Ini merupakan pertanda bahwa memang guru itu tulus menginginkan kebaikan buat si murid. Karena tidaklah dia dianggap sebagai seorang guru atau pengajar kalau tidak menginginkan kebaikan buat si murid. Apa tujuannya dia mengajar kalau tidak menginginkan muridnya menjadi baik? Muridnya menjadi lebih pintar darinya kalau bisa. Dan tidak merasa, tidak khawatir, nanti muridku akan mengalahkan aku pinternya. Tidak ada pemikiran semacam itu. Yang diinginkan seorang guru adalah agar muridnya itu menjadi lebih baik dari dirinya. Lebih tinggi rejunya dalam hal keilmuannya. Dalam hal keamalan, dalam hal amalannya. Lebih tinggi dari dirinya pula. Dia niat ikhlas. Itu inginnya seperti itu. Maka doa-doa untuk murid itu sungguh penting diperhatikan oleh para guru. Dengan lisan atau dengan tulisan. Yang kelima, istinabul kalamu kalami alladhi fihi tadrihun awistihza'un li'anat tulab yata'allamuna minal mu'alim al-kalamat tayyib wal-kalamat sayyib. Menjadi perkataan yang mengandung tajrih, yakni pencacatan kepada murid. Mencacat si murid, kamu kok dan semisal itu, atau ini kurang baik, ini jelek dan semisalnya. Artinya yang kalam itu mengandung menjelek-jelekkan murid atau istihza, mengolok-olok. Kamu kok bodoh men dan semisalnya. Ini bentuk olok-olokan kepada murid. Walaupun murid itu ada, nanti akan mendapati dalam satu kelas ada murid yang kemampuannya itu benar-benar sangat rendah. Dia cari bagaimana aja peningkatannya, masya Allah, rendah sekali. Sementara yang lain yang di atas standar banyak, di atas standar. Tapi harus bisa menjaga. Jangan sampai lisan mengucapkan kata-kata yang justru memperburuk keadaan si murid. Karena apa? Karena dengan kalimat yang jelek yang mungkin diaminkan oleh malaikat atau yang lain, dikabulkan. Jadi murid yang bodoh terus dan semisalnya. Jadi murid yang gak paham-paham. Atau justru yang lebih jelek itu akhlaknya dan semisalnya. Yang penyebabnya adalah semacam itu. Kalimat yang tidak baik. Karena murid belajar dari guru itu perkataan yang baik maupun perkataan yang jelek. Gurunya sering memberikan julukan lakop-lakop kepada muridnya. Si ini dan si itu. Yang itu lakop yang tidak baik. Si yang muridnya tidak benar dijuluki dengan si pandir. Yang murid yang pendek dipanggil dengan si kerdil misalnya. Ini murid akan niru gurunya. Karena murid itu meniru dari gurunya kalam yang baik maupun kalam yang jelek, sebenarnya ditiru. Kawan sifatnya hati. Ini termasuk diantara adab guru kepada murid-muridnya. Masih banyak beberapa adab yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu terkait dengan guru terhadap murid. Mungkin kita cukup sekian. Insyaallah kita sambung pertemuan yang lain. Semoga sedikit yang kita baca pada hari ini Allah beri taufik untuk kita bisa memahami dengan baik. Dan lebih dari itu, Allah beri taufik kita untuk bisa mengamalkan dengan benar sesuai dengan yang Allah bimbingkan kepada hamba-hambanya. Dan semoga Allah terus bimbing diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita dengan taufiknya untuk istiqomah di atas kebaikan yang Allah cinta wa ridhoi sampai Allah menutup umur dengan husnul khatimah. Akhir da'wana alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal akhbaratul majami'a wa barakallahu fikum.